dengan situasi people power. Apanya people power? People power itu syaratnya gak sesederhana pemilu. Itu berhentinya kekuasaan karena keruntuhan sistem ekonomi. Mungkin orang ini belum pernah baca bukunya Eric Hoffer yang namanya Gerakan Massa. Mereka belum pernah baca. Iya. Ini gak ngerti. Hari people power itu tidak melanggar konstitusi. Kalau berani, jangan dari jauh ngomong di sini, jangan ngomong dari sana. Itu namanya kau luka di sana, berdarah di sini. Jangan di situ. Ya, ngomong di sini, depan semua orang kita ngomong. Mau apa? People power. Kamu kalah people power. Kami yang menang pasti lebih banyak daripada kamu. Kita mau begitu kan hancur-hancuran nanti bangsa ini. Yang akan kita wariskan pada anak-anak dia, cucu-cucu dia itu wujudnya kayak apa? Kayak surya. Ini jangan seperti itu. Kita harus mewariskan Indonesia tetap ramah seperti ini. Agar anak cucu kita merasakan keramahan Indonesia, keindahan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dalam bahasa Al-Quran Rasulullah jadi nabi disumpahi wattin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu menciptakan keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara.